kayak perawan aja. Gandengan sana, sebentar gandengan sini. Tapi sayangnya, enggak ada yang jadi. Nangke Belanda, matengnya kena paku. Dimakan gajah, giginya pada ngilu. Ada janda, lama enggak laku-laku. Saban sari, dia ngacak melulu. Muka lo tuju. Jangan suka menggine. Kalau lelaki biar gak ada mukenye. Kantongnya tebal sekali keput dapet lime. Nangke Belanda diencet-encet jande. Jande gak laku ketiba nangke lande. Yang mana jande, yang mana ikan gede. Gua perhatiin dua-duanya sama. Yeah.